Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله. الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dengan taufik dari Allah kita bisa bermajlis kembali di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarhu Masailil Jahiliyah lil Alama al Fauzan hafizallahu taala wara'ah. Kita sampai di pembahasan yang ke-92 yang mengambil tema maudhu' al-fakhru bi ghairil haqqi aw bi haqqin. Di antara perilaku orang-orang ahli jahiliyah itu adalah al-fakhru, bangga diri, berbangga diri, bi ghairil haqqi, dengan selain kebenaran, berbangga diri selain dengan kebenaran, au bihaqqin, atau dengan kebenaran, berbangga diri, membanggakan dirinya. Nah, baik itu dia bersama kebenaran atau selain kebenaran. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berbangga diri walaupun di atas kebenaran, ini perkara yang tidak boleh. Adapun al-farah, bergembira di atas kebenaran karena dia berada di atas kebenaran, ini diperbolehkan. Tapi kalau kemudian sampai al-fakhr, menjadikan al-fakhr sombong, membanggakan diri, ujub dan lain sebagainya, walaupun dia berada di atas kebenaran, maka yang demikian tidak boleh. Yang demikian tidak boleh. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Inna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu." Sesungguhnya di antara kebanggaan terbesar mereka adalah berbangga diri walaupun mereka itu di atas kebenaran. Fanuhiya'anhu, maka yang demikian terlarang. Kemudian disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala menjelaskan pembahasan atau tema ini, min masailil jahiliyati al-fakhru walau bihaqqin fahum yafkharuna bi-af'alihim wa-af'ali abaihim wahada manhiyun anhu. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah adalah al-fakhru, berbangga diri, walau bihaqqin, meskipun dia berada di atas kebenaran. Fahum yafkharuna bi-af'alihim wa-af'ali abaihim. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah berbangga diri dengan perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka, dan perbuatan serta amalan-amalan nenek moyang mereka. Wa hadza manhiyun anhu. Yang demikian ini terlarang. Li'anna al-fakhra bil a'mali yuaddi ila al-i'jabi bi nafsi wa ihtiqari al-akharin. Dikarenakan menyombongkan diri, membanggakan diri terkait dengan amalan-amalan dia, itu akan mengantarkan kepada rasa ujub, bangga dengan dirinya sendiri dan merendahkan yang lainnya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam syuhun. Syuhun muta. Kikir, bakhil yang dituruti. Kikir lagi bakhil, syuh muta'un. Karenanya seseorang yang kikil, syuh, itu lebih parah keadaannya dibanding bakhil. Bakhil itu masih di bawahnya syuh. Kalau seseorang memiliki rasa kikir, bakhil, kemudian dia turuti dalam segala hal, itu akan membinasakan dia. Terkait nafkah kepada istri misalnya, betul-betul diperhitungkan, subhanallah. Seakan-akan dia akan keluarkan kepada siapa begitu, padahal itu adalah orang yang memiliki keterhubungan dengan dia. Kepada anak, kepada kerabat, kepada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syuhun muta'. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuqa syuhha nafsih fa'ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, jaga dari sifat bakhil, kikir, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Itu sifat yang pertama, syuhun muta'un, sifat kikir bakhil yang diikuti. Kemudian yang kedua adalah hawa al-muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Nah, apa keinginan dirinya harus dipenuhi dan dituruti. Terlebih pada masa-masa yang gejolak di dalam kalbu, di dalam dada seseorang itu menguat, memiliki keinginan ini, keinginan itu, harus dituruti. Hawa al-muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan, ini akan membinasakan seseorang. Akan membinasakan seseorang. Taib. Sampai-sampai kemudian ilmu yang dia miliki, akal yang dia miliki tertutupi dengan hawa nafsunya. Manakala hawa nafsu itu yang diperturutkan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang dia khawatir dan takut akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan dia tahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat kembalinya. Maka syurgalah tempat kembalinya. Naam. Sebaliknya, manakala seseorang menjadi pengikut hawa nafsu, hawa nafsu yang diperturutkan, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa adallallahu ala ilmin. Tidakkah kalian mengetahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, diperturutkan. tidak digubris adanya perintah, adanya larangan, adanya batasan-batasan agama. Pokoknya saya terpuaskan dengan keinginan saya. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin sesatkan dengan keilmuan Allah Azza wa Jalla. Maka hawa nafsu, al-muttaba', hawa al-muttaba', ini akan membinasakan seseorang. Kemudian yang ketiga, dan ini yang bersesuaian dengan pembahasan kita, i'jabul mar'i binafsihi. I'jab, bangganya seseorang dengan keadaan pada dirinya, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. I'jab, merasa ujub, bangga, nah, dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, bangga dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak bisa memilah dan memilih dengan siapa dia berhadapan. Taib. Kemudian bagaimana dia bisa menyampaikan misalnya, karena bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga dengan adanya kebanggaan apa yang ada pada dirinya, muncul sifat tarafu', pengen menonjol, pengen menunjukkan kemampuannya. Hah, saya juga mampu, gak cuma dia yang mampu, saya juga bisa. Tarafu', tasaddur, pengen tampil. Nah, itu asalnya dari sini, i'jabul mar'i binafsihi. Bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Tayyib. Kemudian juga muncul iftiqar, merendahkan yang lainnya. Merendahkan yang lainnya. Nah. Tayyib. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala, kata beliau hafizallahu ta'ala wa ra'ah, "Lianna al-fakhra," dikarenakan berbangga diri itu, walaupun dia di atas kebenaran, tidak boleh merasa bangga, membanggakan diri walaupun kita di pihak yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala tuzakku huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah, mensucikan diri-diri kalian sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Adapun berbahagia boleh. Sekali lagi, berbeda antara al-farah dan juga berbangga, berbeda keadaannya. Berbahagia, bersyukur. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa yang hendak kita banggakan sebenarnya? Kalaulah kita mampu mengamalkan segala macam bentuk kebaikan, itu semua adalah bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaulah kita bisa meninggalkan segala macam bentuk kejelekan, itu pula adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan itulah pokok dan pondasi dari segala kebaikan. Manakala seorang hamba itu menyadari bahwasanya seluruh kebaikan bisa dia kerjakan, salat, puasa, zakat, ta'awun al birri wa taqwa, infak, sedekah, nah, birrul walidain, talabul ilmi, qiraatul quran, salatul lail, segala macam kebaikan bisa dia kerjakan semata-mata itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dengan Allah memberikan nikmat at-taufik. Pun sebaliknya, tatkala kita bisa meninggalkan segala macam keburukan, kejelekan, bukan dikarenakan keilmuan kita, bukan dikarenakan kepandaian kita dan lain sebagainya, semata-mata itu adalah bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut kenikmatan tersebut. Kenikmatan berupa taufik wal amal, Allah cabut. Sehingga kita tidak bisa melakukan berbagai macam bentuk amalan kebaikan walaupun kita memiliki waktu senggang, kita memiliki harta yang berlebih, kita memiliki kesehatan, kita memiliki ilmu, tapi tidak bisa melakukan amalan kebaikan. Habis waktunya untuk melakukan perkara yang sia-sia. Pun sebaliknya, kalau Allah cabut kenikmatan taufik, kita juga tidak akan bisa meninggalkan segala macam kejelekan dan keburukan. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semuanya itu semata-mata adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari semua itu adalah dengan adanya taufik dari Allah, sementara at-taufik itu yang memiliki hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, ini menyadarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terwujud kebaikan itu pada diri kita, keluarga kita. Isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah, jangan dilupakan. Justru ini yang pertama dan utama. Kenapa? Karena kita yakin, kita sadar bahwasanya semua itu bersumber dari taufik. Sementara at-taufik siapa yang memiliki? Allah Azza wa Jal. Sebuah musibah yang besar tatkala kemudian kita menggantungkan kebaikan, mengamalkan kebaikan, meninggalkan kejelekan hanya bersandar kepada upaya dan usaha kita semata. Musibah. Musibah besar. Kita melakukan ikhtiar ini, upaya ini, upaya itu, tetapi kita tidak bersandar kepada Allah, tidak memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, itulah bentuk, bentuk Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan kita dengan cara seperti itu. Allah biarkan hamba tadi mengurusi urusannya sendiri dan tanpa diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, لأن الفخر بالأعمال يؤدي إلى الإعجاب بنفسي واحتقار الآخرين. Dikarenakan berbangga, bangga dengan amalan-amalan dia akan mengantarkan dia kepada menyombongkan dirinya dan merendahkan yang lainnya. وَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ, yang demikian ini terlarang. Wa huwa min af'alil jahiliyah, dan dia termasuk dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Fala yajuzu lil muslimi ayaftakhira, maka tidak boleh bagi setiap muslim untuk membanggakan dengan apa yang ada pada dirinya. Li annahu mahma badala wa mahma amila fa innahu muqassirun, dikarenakan sebagaimanapun upaya yang telah dia keluarkan dan sebesar apapun amalan yang telah dia kerjakan, fa innahu muqassirun, maka tetap dia itu menjadi orang yang kurang sempurna di dalam menjalankan amalan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau kita bersandar kepada amalan kita semata, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa. Nah, kalau kita bersandar dengan salat kita, talabul ilmi kita, da'wah kita, ta'awun kita, tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasianya, sirnya adalah sebanyak apapun, sebesar apapun upaya yang telah kita keluarkan, amalan yang telah kita kerjakan, tetap kita ini menjadi orang yang tidak sempurna di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak taksir, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Karena Nabi mengingatkan semua itu, kalau seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengampuni ketidaksempurnaan kita di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Allah ampuni. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni kekurang sempurnaan kita di dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, niscaya tidak akan bisa selamat kita semuanya. Nah, itu. Nah, hubungan bahwasanya seseorang bisa masuk dalam surganya Allah semata-mata karena rahmatnya Allah. Ini maksudnya di antara bentuk rahmatnya Allah, Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang dia tidak sempurna, walaupun sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk melaksanakan salat kepada Allah dengan khusyuk. Siapa di antara kita yang bisa betul-betul khusyuk di dalam salat? Setiap salat, siapa di antara kita? Tidak saya, tidak antum. Tidak mereka. Tidak kita. Kan ini namanya taksir. Pun demikian, siapa yang bisa menjamin betul-betul 100% kita terbebas dari pemasukan pendapatan yang syubhat misalnya. Sampai ke situ. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabinya dan juga kepada kita. Wa kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik, ya dari yang thayyib, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Muqassir ya ikhwan. Nah, nahnu thayyib. Maka tidak pantas kemudian kita berbangga diri. Adapun berbahagia, memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mengenal dakwah salafiyah, mengenal ilmu tauhid, mengenal sunnah, mengenal ahlul haq, mengetahui mana yang batil, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang ahlul ahwa dan yang lain sebagainya, semata-mata karunia dari Allah. Nah, dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hidup kita menjadi tertuntun dengan memegang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Fal yafrahu, maka bergembiralah kalian. Bergembira, bersyukur maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berbangga diri. Maka kalau kepada diri kita sendiri kedepankan su'udzan kepada diri kita, buruk sangka kepada diri kita, jangan-jangan tadi sholat saya enggak benar, jangan-jangan. Kenapa? Agar kita terus mengintrospeksi diri, memperbaiki diri. Qaribu wasajjidu, kata Nabi SAW. Qaribu, berupayalah, berusahalah untuk terus mendekat. Mendekat kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang diperintahkan, wasajjidu, dan berupayalah dan bersemangatlah untuk membenarkan, membetulkan, mengkoreksi amalan yang telah kita lakukan. Jangan berbangga diri. Nah, salat saya sudah betul, sedekap saya, i'tidal, rukuk, sujud, zakat saya sudah betul. Nah, zakatul fitr misalnya, ukurannya, kemudian yang berhak menerimanya, kepada siapa dikeluarkan, zakat mal saya sudah betul apa belum, misalnya. Jangan-jangan zakat tijarah atau zakat urudut tijarah, zakat perdagangan, tidak pernah saya keluarkan, padahal sudah sampai nisab misalnya. Terus saddidu wa qaribu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala yuaddi kullama awjaballahu alaihi فحق الله عظيم وحق الوالدين عظيم وحق الأقارب عظيم وعليه حقوق عظيمة ولا يؤدي كل ما أوجب الله عليه. Dan seorang hamba itu tidak bisa melakukan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Maka hak Allah Subhanahu wa taala itu agung. Hak kedua orang tua itu agung. Hak kepada karib kerabat itu agung. Dan masing-masing juga memiliki hak-hak yang agung. Fa kaifa yafkharul insanu idza fa'ala syai'an minal ihsan aw minal ma'rufi aw min af'alil khairi ma'a annahu innama ata bi syai'in yasir. Maka bagaimana seseorang itu bisa berbangga diri apabila dia melakukan sedikit saja dari perbuatan kebaikan atau dari perbuatan yang ma'ruf, yang baik, atau dari amalan-amalan khair, amalan-amalan kebajikan, bersamaan dengan apa yang bisa dia lakukan itu sangat sedikit. Bagaimana bisa berbangga diri? Hak Allah azim, hak kepada kedua orang tua juga sangat agung. Bisa membantu orang tua sedikit saja sudah berbangga diri. Wah, saya kan sudah tiap hari nyuci piring misalnya. Subhanallah. Hak kedua orang tua agung. Nah, berapa banyak wejangan, nasihat, arahan orang tua yang tidak pernah atau yang kita abaikan. Yang tidak kita abaikan. Nah, lebih menuruti kata hati tanda kutip kita. Berapa banyak pun demikian, hak kerabat juga agung, dan yang seterusnya. Tetapi manakala kita melakukan sedikit saja dari perbuatan kebaikan, rasanya kita sudah melakukan perkara yang sangat besar. Nah, Abdullah ibn Umar atau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu datang seseorang dari Yaman melaksanakan haji bersama dengan ibunya, dalam keadaan dia menggendong ibunya. Ketika itu melakukan tawaf sambil menggendong ibunya, sambil dia melantunkan syair, wa anni mudhallal, nah, dan aku seperti kalba'ir, dan aku seperti unta yang rendah, hina. Maknanya sama-sama dikendarai, hanya saja kalau unta terkadang bisa membuat kaget orang yang naik di atasnya, tetapi aku tidak membuat kaget sedikit pun ibuku yang aku gendong. Betapa pelan-pelannya, betapa nyamannya gendongan yang dia lakukan kepada ibundanya. Sampai kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku?" Tawaf 7 putaran capek. Sambil dengan menggendong, tidak berkeluh kesah, dengan nyaman, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Kata Abdullah bin Umar, la walau bizufati nafasin. Belum bisa kamu membalas kebaikan ibumu walaupun sekali tarikan nafas yang dikeluarkan ibumu, yang dilakukan ibumu saat melahirkanmu. Gak sebanding itu. Nah, hukukul walidain azim. Baik. هذا في الافتخار فيما بينه وبين الخلق. Ini termasuk berbangga diri, menyombongkan diri antara dirinya dengan sesama makhluk. Nah, dia sudah melakukan kebaikan sedikit saja rasanya sudah besar, berbangga diri. Nah, dengan apa yang telah dia lakukan ini sesama makhluk. Amma idza iftakhara bi'amalihi allati bainahu wa bainallah fahadha ashad. Adapun manakala dia berbangga diri dengan amalan-amalan dia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang lebih besar lagi. Maka ini yang lebih jelek lagi. Sudah bisa sholat malam misalnya, wah sudah rasanya bangga betul dalam hatinya, ujub sholat duha dan yang lain sebagainya, membanggakan amalan yang dia lakukan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahad asyad liannahu yuaddi ilal i'jabi bil amal. Karena itu semua akan mengantarkan dirinya kepada ujub, merasa ujub dengan amalan yang telah dia kerjakan. Wa ila istikthari'l amal, dan akan mengantarkan kepada merasa banyak amalan yang telah dia kerjakan. Dan ini diantara tanda ketidakikhlasan seseorang, diantara tanda ketidakikhlasan seseorang dalam melakukan sebuah amalan, akan merasa demikian. Istikthar, saya sudah merasa banyak, saya sudah banyak lah, saya sudah banyak membantu, sudahlah sekarang yang lain aja lah, biarin aja. Merasa, nah, padahal dia tidak, sekali lagi tadi, harusnya dia itu suudzon pada dirinya. Dulu jangan-jangan saat saya semangat membantu, jangan-jangan waktu itu saya gak ikhlas. Jangan-jangan saat saya semangat membantu ketika itu, ada pengen saya itu pengen tampil, pengen menonjol, pengen mendapatkan ini, pengen mendapatkan itu. Saat usia saya masih muda, saat ini. Sekarang sudah tua, lebih ikhlas lagi, mestinya kan begitu. Ini tidak. Itu tadi karena dia sudah istikthar, merasa banyak amalan yang telah dia kerjakan. Padahal kata para ulama itu diantara tanda ketidakikhlasan dia di dalam melakukan sebuah amalan. Allah putus. Allah putus. Taufik itu Allah putus. Sehingga tidak bisa mengamalkan kebaikan lagi. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Padahal belum tentu yang pertama itu lebih baik dibanding kalau dia mengamalkan yang akhir-akhir. Belum tentu. Bisa jadi justru yang terakhir justru yang paling bagus. Tapi ternyata dia tinggalkan. Kenapa? Istikthar, sudah merasa banyak. Wahada yabtulul amal, dan ini bisa membatalkan amalan-amalan. Subhanallah, bisa membatalkan amalan-amalan. Fal wajibu alal insani ayya'tabira nafsahu muqassiran daiman wa abadan fima bainahu wa bainallahi. Maka yang wajib atas seseorang itu adalah agar menganggap dirinya itu terus menerus berada ke dalam ketidaksempurnaan, kekurangan, terus menerus. Itu tadi yang kita sebutkan, dia itu kedepankan jelek sangka kepada dirinya sendiri. Nah, sehingga dia akan introspeksi terus. Fima bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang, merasa tidak sempurna. Nah. Taib. Wa hadha wadihun, dan yang ini jelas keadaannya, namanya juga manusia. wa fima bainahu wa bainal khalqi aidan, dan juga semestinya seperti itu, merasa kurang terkait hubungan dia dengan sesama makhluk, perilaku dia, amalan dia, perbuatan baik dia antara sesama makhluk. Nah, kedepankan rasanya saya masih banyak kekurangan, saya masih fulan, saya masih alan. Nah, membalas kebaikan tidak bisa. Nah, dengan yang setimpal, kok saya juga enggak pernah mendoakan kepada si fulan atau si alan. Loh, subhanallah. Mau membalas yang setimpal dengan apa yang kita dapatkan enggak bisa, tapi kita juga pelit mendoakan kepada saudara kita. Maka su'udzon pada diri kita. Wah, saya sudah berbuat baik kok sama si fulan, si alan misalnya. Sudah cukup. Fala haula wala quwata illa billah. Fa innahu idza'tabara nafsahu muqassira hamalahu dhalika 'ala at-tawadu'i wa hamalahu dhalika ila al-mazidi min al-khairi. Karena apabila seseorang itu menganggap dirinya senantiasa dalam keadaan kurang, tidak sempurna di dalam melakukan amalan kebaikan kepada saudaranya, maka ini akan membawa dirinya untuk bersikap tawadhu', agar bisa bersikap tawadhu'. Wa hamalahu dhalika ila al-mazidi min al-khair, dan akan membawa dirinya, mengantarkan dirinya untuk terus-menerus bisa menambah kebaikan. Bisa terus-menerus menambah kebaikan. Amma idza tabara nafsahu mukammala wa annahu qama bil wajibi fa hadha yastad'i annahu yatawaqqafu an fi'lil khairi wa yara annahu qad balagha an-nihayata ويتوقف عن فعل الخير. Namun sebaliknya, apabila dia menganggap dirinya itu telah sempurna di dalam melakukan amalan kebaikan kepada saudaranya, telah mampu untuk menunaikan kewajibannya, maka ini akan menjadikan dia menganggap dirinya itu dan berpendapat, memandang dirinya telah sampai pada puncak dari kebaikan. Sudah sampai pada puncak kebaikan. Wa yatawaqqafu an fi'lil khair, dan akhirnya menjadi terhenti dari melakukan amalan kebaikan. Karena dia sudah menganggap istada'i, akan menganggap dirinya cukup dari melakukan kebaikan, sudah cukup, nggak perlu ditambah lagi. Itu tadi istikthar kan. Nah, sudah cukup, sudah yang lain aja, saya sudah cukup misalnya, sehingga tidak berlomba-lomba di dalam melakukan amalan-amalan saleh, tidak berlomba-lomba. Nah, padahal generasi kita, generasi pendahulu kita yang saleh, tidak melihat umur di dalam berlomba-lomba di dalam melakukan amalan kebaikan dan kebajikan. Yang sudah berumur pun bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan saleh, tidak kendor. Pun yang muda tidak mau kalah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka demi mendapatkan kenikmatan surga itu, hendaklah masing-masing kita saling berlomba-lomba dalam melakukan amalan-amalan saleh. Walhasil anna al-iftikhara la yanbaghi an yasdura min muslimin wa innama huwa min af'alil jahiliyyati. Wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dhakara annahu sayyidu waladi Adam qala wala fakhra Subhanallah. Kesimpulannya, bahwasanya berbangga diri tidak pantas itu muncul dari seorang muslim. Berbangga diri dengan keadaan dirinya tidak pantas itu muncul dari seorang muslim. Dan hanya saja berbangga diri dengan keadaan yang ada pada dirinya, itu termasuk dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Sementara Nabi SAW tatkala beliau menyebutkan bahwasanya beliau itu adalah penghulu dari anak keturunan Adam, beliau mengatakan wala fakhra, dan aku tidak berbangga diri. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, akulah penghulu anak keturunan Adam nanti pada hari kiamat, pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat. Wala fakhra, tapi aku enggak bangga. Saya enggak bangga. Terus kenapa disebutkan min bab tahaddus ni'mah? Menyebutkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mengapa menyebutkan kenikmatan. Nah, tapi tidak berbangga diri, menyombongkan diri, tapi menyebutkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa biyadi liwa'il hamd. Wa biyadi liwa'ul hamdi wal wala fakhra, dan di tanganku lah bendera pujian, tapi aku tidak bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i, dan nanti pada hari kiamat tidak ada seorang nabi pun, tidak Adam, tidak yang lainnya, kecuali berada di bawah benderaku. Wala fakhra, dan aku juga enggak bangga. Tidak membanggakan diri, tapi menyebutkan kenikmatan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena Nabi tidak merendahkan. Karena di antara ciri khas orang yang berbangga diri dengan keadaan dirinya, merendahkan yang lain, menganggap rendah. Makanya di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang yang memfasih-fasihkan kalam supaya terlihat kalamnya itu fasih, supaya dianggap ini itu. Kenapa demikian bisa muncul menganggap rendah yang lain? Dia kan enggak paham ucapan saya. Ma'a anna maqamahu hadza la yusawihi fihi ahadun. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan bahwasanya beliau adalah penghulu anak keturunan Adam alaihi salam, beliau mengatakan wala fakhra, dan aku tidak membanggakan diri. Bersamaan dengan kedudukan beliau, tidak ada yang bisa menyamai satu orang pun. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang sangat panjang tentang syafa'atul uzma. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, syafa'atul uzma, syafaat yang diberikan kepada ahlil mawqif, syafaat yang diberikan kepada penduduk mahsyar, orang berada di padang mahsyar, matahari didekatkan dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun, tidak mengenakan alas kaki, dan juga belum dikhitan, dalam keadaan keringat seseorang bercucuran, ada yang sampai mata kakinya, betis, lutut, perut, dada sampai mulut, bahkan ada yang tenggelam. Sudah seperti itu, manusia merasa seperti ditelantarkan, tidak tahu harus bagaimana, kapan waktunya kalau mau dihisab. Unduru ikhwani. Oleh karenanya penyesalan orang-orang yang mengatakan ya laitaha kanatil qadhiyah, orang-orang yang menerima catatan amalan dari sebelah kiri, celaka, dua, seandainya kematian itu menjadikan selesai dari segala urusan. Ternyata tidak. maka kematian itu bukan peristirahatan terakhir, bukan. Anggapan orang yang mengatakan sudah mati, selesai. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Celaka. Dua, seandainya kematian itu menjadi akhir dari segala perkara. Tertimpa masalah dalam kehidupan yang bertubi-tubi. Usaha gagal, istrinya demikian, anaknya demikian, terus bertubi-tubi. Dia merasa kalau bunuh diri selesai. Fal haula wala quwata illa billah. Ucapan orang-orang yang menyesal. Ma aghna anni maliyah, ternyata enggak bisa mencukupi aku dari harta-harta yang aku kumpulkan selama ini, enggak bisa. Justru jadi rebutan. Rebutan ahli warisnya. Halaka anni sultaniyah, hilang kekuasaan, pengaruh, jabatan yang dulu aku perjuangkan. Enggak bermanfaat, hilang. Nah. Tayyib. Dalam hadis syafa'atul utma itu tadi, manusia berbondong-bondong datang kepada Adam alaihissalam agar Adam berdoa memohon kepada Allah agar kami segera dihisab. Tapi Adam ya'tadir, Adam meminta udzur. Aku saja diusir dari surga. Datanglah kepada Nuh, dia rasul pertama. Datang kepada Nuh, aku diperintahkan untuk berdakwah, dengan dakwahkulah mereka kemudian mendapatkan azab karena tidak mau menyambut dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Allah turunkan hujan, nah, banjir bandang. Coba datanglah kepada Ibrahim. Manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim, akhirnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Semua menyampaikan udzur. Ada yang menjadikan aku sebagai Tuhan. Datanglah kepada Muhammad. Sudah, urusannya sekarang sendiri-sendiri. Akhirnya manusia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai kemudian Nabi alaihi salatu wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Hingga beliau pun mengatakan, "Ya Rabbi ummati ummati." Ya Allah, umatku umatku, segeralah untuk dihisab. Baru kemudian dihisab. Tayyib. Sisi pendalilannya memang betul, tidak ada yang bisa menyamai kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, satu orang pun. Toh demikian beliau tetap mengatakan wala fakhra, dan aku tidak bangga, hanya menyampaikan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma hadza qala wala fakhra an nafsihi al-fakhr. Bersama dengan itu beliau mengatakan tadi disebutkan, dan aku pun tidak bangga, nafyu an nafsihi al-fakhr. Beliau meniadakan, menolak dari dirinya al-fakhra, kesombongan, kebanggaan diri. Wa innama akhbara bidzalika min babit tahaddutsi bi ni'matillahi azza wajalla. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan itu dikarenakan masuk di dalam perkara menyebut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa syukri 'alaiha, dan bersyukur atasnya. La min babil fakhri, dan bukan termasuk bab membanggakan diri. Bersyukur. Nah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah. Maka sekali lagi, seorang muslim tidak pantas untuk berbangga diri walaupun dia itu di atas kebenaran. Nah. Tetapi berbahagia, bersyukur. Nah. Kemudian istiqamah di atas al-haq. Istiqamah di atas al-haq. Itu yang lebih penting dibanding sekedar membanggakan diri. Nah. Karena apa? Karena yang pertama belum tentu yang terbaik. Tahun berapa kita mengenal dakwah? Belum tentu itu lebih baik dibanding orang-orang yang mengenal dakwah belakangan. Belum tentu. Maka gak ada manfaatnya kita untuk berbangga diri. Saya dari tahun sekian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ibrah laisa bima'rifati tariqi walakinnal ibrah biluzumi tariqi. Yang menjadikan tolak ukur itu adalah bukan kapan Anda itu mengenal jalan yang lurus, tetapi yang menjadikan tolak ukur itu adalah berpegang teguhnya Anda terhadap jalan yang lurus. Nah, walaupun dari orang belakangan, tapi kalau istiqamah, maka dia tentu lebih baik. Kita ini umat akhir zaman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kita itu lebih baik dibanding umat-umat sebelumnya. Nahnu al-akhirun al-awwalun, kata Nabi SAW. Kami ini umat terakhir, tapi umat yang pertama masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, tapi beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Menjadikan kita tidak berbangga diri, tidak sombong dengan keadaan pada diri kita masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.